بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد كذا إمام السنة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله والإيمان بالحوض وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه والإيمان بالحوض prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya yang wajib diyakini sebagai akidah, beriman dengan haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang isinya air, telaga Nabi akan di akhirat nanti di padang mahsyar. Wa anna li Rasulillah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah, memiliki haud, telaga yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaridu alaihi ummatuhu, didatangi oleh umatnya, telaga itu didatangi oleh umatnya untuk apa? Untuk minum airnya, karena itu telaga yang berisi air. Arduhu mithlu thulihi masiratu syahrin, luasnya, arduhu lebarnya, arduhu artinya lebarnya, mithlu thulihi sama dengan panjangnya, masiratu syahrin, sejarah perjalanan yang ditempuh sebulan. Untuk mengelilingi telaga tersebut butuh waktu satu bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama'i, bejana-bejana yang tersedia di telaga itu yang akan dipakai untuk menciduk isinya, isi telaga itu menciduk airnya untuk minum, bejana-bejana itu ka'adadi nujumis sama'i, jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Berarti kan tidak terhitung, saking banyaknya. Seperti bintang-bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin, berdasarkan khabar-khabar, hadis-hadis yang sahih, yang datang dari banyak sumber periwayatan. Min ghairi wajhin artinya datang dari berbagai sumber periwayatan, lebih dari satu sumber periwayatan. Ini yang akan kita pelajari. Telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana? Kata Imam Ahmad, di mana? Di hari kiamat. Kata Imam Ahmad, yaridu alaihi ummatuhu, didatangi oleh umatnya. Dan Nabi SAW ada di situ menunggu, mendahului umatnya. Menunggu mereka datang berdatangan untuk minum airnya. Luasnya, panjang dan lebarnya, ukurannya sama. Untuk mengelilingi telaga itu butuh perjalanan selama berapa? Kata Imam Ahmad, masiratu syahrin, satu bulan. Berapa jumlah bejananya? Berapa jumlah bejananya? Sejumlah bintang-bintang di langit. Nah, banyak sekali. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib diimani, diyakini kebenarannya adalah keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. mengimani, meyakini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Pembahasan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi beberapa perkara. Setelah kita dengar sekian perkara tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, Al-Imam Ahmad mengatakan yaumul qiyamah. Telaga itu di hari kiamat. Telaga itu di hari kiamat. Ahmad. Pantai. Kenapa tangan? Nanti jangan diurus tangannya sekarang. Karena belajar. Baik. Konsentrasi. Di hari kiamat. Berarti bukan di dunia telaga itu. Letaknya di mana? Di hari kiamat. Adanya di hari kiamat. Di mana? Letaknya di hari kiamat di mana? Telaga itu pertama, bahkan pertama, telaga itu di padang mahsyar. Telaga itu letaknya di mana? Di padang mahsyar. Di hari kiamat nanti. Namun, ulama ahli sunnah wal jamaah berselisih pendapat. Di padang mahsyar, letak telaga itu apakah sebelum mizan, penimbangan amal, atau setelah mizan, setelah penimbangan amal? Ada yang mengatakan telaga itu sebelum mizan, sebelum penimbangan amal, ada yang mengatakan setelahnya. Diperselisihkan pula oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah haus telaga itu sebelum sirab, sebelum jembatan yang dipasang di atas jahannam yang akan dilewati, dilintasi oleh seluruh umat bersama nabinya masing-masing untuk bisa masuk dalam jannah, atau setelahnya, atau setelah sirat jembatan itu? Yang jelas, mizan sebelum sirat apa setelah sirat? Mizan, penimbangan amal, sebelum jembatan atau setelah jembatan? Sebelum jembatan, itu jelas. Mizan, hisab, ya, itu semua sebelum jembatan. Nah, berarti ada beberapa pendapat. Jika dikatakan bahwa telaga itu sebelum mizan, berarti ya, telaga dulu, kemudian mizan, berarti jelas telaga itu sebelum mizan, sebelum sirat. Karena mizan, penimbangan amal sebelum sirat. Adapun jika dikatakan setelah sirat, berarti setelah sirat dan setelah mizan. Berarti setelah orang-orang melintasi sirat, jembatan. Berarti yang datang ke telaga itu hanya yang lolos. Hanya yang lolos dari jembatan. Sementara kita mengetahui bersama bahwa banyak dari umat ya yang berjatuhan ke neraka. Dari kalangan orang-orang fasik. Para pelaku dosa besar. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala sehingga diadab dulu dalam neraka. Berjatuhan ke dalam neraka. Tidak lolos. Meskipun nanti keluar dengan syafaat. Ya. Karena seperti itu. Nah, jika kita mengatakan sebelum sirat, berarti orang-orang datang dulu ke telaga itu. Dan sebagaimana kita akan dengar nanti hadis menunjukkan ada orang-orang yang ingin minum dari telaga itu tetapi ditarik. Dan Nabi tidak tahu. Nabi SAW menyangka itu adalah umatnya, sahabatnya. Ternyata sepeninggal Nabi murtad. Pada kulli hal, kita tidak punya nas. Tidak punya khabar hadis yang menentukan letaknya persisnya di mana. Hanya saja ulama yang mengatakan bahwa haud telaga itu letaknya pada fase sebelum mizan, yang berarti pula sebelum sirat, karena mizan sebelum sirat, mereka berhujjah berdasarkan tinjauan dari segi makna. Tinjauan dari segi makna. Secara makna, fase urutannya menuntut demikian, yakni telaga dulu, kemudian yakni telaga sebelum mizan dan sebelum shirath, kata mereka. Karena orang-orang yang keluar dari kuburan ketika dibangkitkan, mereka keluar dari kuburan dalam keadaan kehausan dan butuh minum. Kehausan dan butuh minum. Sehingga mereka pada mendatangi telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana dengan umat-umat yang lain? Karena masing-masing umat dari kiamat itu dikumpulkan dengan imam, dengan nabinya, ya, masing-masing. Imamnya, nabinya masing-masing. Nah, nanti kita akan pelajari adanya kemungkinan bahwa nabi-nabi yang lain juga punya telaga. Ya. Selain Nabi SAW, nabi-nabi yang lain yang sebelumnya juga punya telaga yang akan didatangi oleh umatnya masing-masing untuk minum darinya. Secara makna, orang-orang dibangkitkan dari kuburan kehausan dan mereka akan mendatangi telaga nabi mereka masing-masing berkumpul dengan pemimpinnya, nabinya masing-masing. Ini hujjah orang yang mengatakan bahwa telaga itu sebelum mizan dan sebelum shirath. Semata tinjauan dari sisi makna. Tinjauan dari sisi makna seperti yang kalian dengar tadi. Nah, dan boleh jadi kuat, sudah nasinggung tadi, jika kita perhatikan secara makna ya, sudah disinggung tadi bahwa pada fase melintasi jembatan, ya, pada fase melintasi jembatan, orang-orang fasik berjatuhan. Yang lulus hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah dan masuk jannah. Bahkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa orang-orang kafir, musyrik, ya, munafik, mereka tidak melintasi jembatan. Mereka langsung digiring masuk neraka dalam keadaan mereka juga kehausan dan menyangka neraka itu adalah air dari jauh. Bagaikan fata morgana. Sehingga mereka ya berlomba. Menyangka itu adalah air yang akan menghilangkan kehausan mereka pada hidup di neraka. Sementara di hadis artinya orang-orang kafir, orang musyrik, ya, orang munafik, mereka tidak akan sampai ke fase jembatan. Langsung masuk neraka. Sementara di hadis disebutkan bahwa ada orang-orang yang dikenal oleh Nabi SAW, disangka sahabatnya, ketika datang ingin minum air dari telaganya, tetapi ditarik dari belakang. Dan tidak diizinkan minum, Nabi SAW mengatakan, ashabi, ashabi, itu sahabatku. Kemudian diterangkan kepada Nabi SAW, kamu tidak tahu bahwa dia telah merubah agamanya di belakangmu. Dia murtad, menjadi kafir. Jadi dia tidak berhak. Sementara kalau dia murtad, dia kafir. Ya. Secara makna kan bergabung dengan orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengkufur Allah Subhanahu wa taala, masuk ke neraka dan tidak sampai ke jembatan. Nah, tidak melintasi jembatan. Sementara hadis itu menunjukkan dia sampai ke telaga tetapi tidak diizinkan, tidak bisa minum karena ditarik. Karena kemurtadannya. Sementara kalau jika telaga itu setelah jembatan, yang melintas jembatan hanya orang-orang yang beriman, yang dirahmati dan diampuni oleh Allah SWT, yang akan masuk jannah. Wallahu a'lam. Jadi ditinjau dari segi makna memang sepertinya menguatkan pendapat ini. Adapun nas khabar dari Rasulullah SAW yang menentukan secara persis ya, fasenya di mana, kita tidak tahu. Tidak ada yakni berita tentang itu, hanya tinjauan makna tadi. Wallahu a'lam. Yang jelas di padang mahsyar, na'am, di hari kiamat. Nah, pembahasan yang kedua, telaga itu sudah ada sekarang. Telaga itu sudah ada sekarang. Memang telaga ini nanti akan didatangi di hari kiamat, di barang masyarakat yang sudah dibahas tadi. Tetapi bukan berarti bahwa telaga ini diciptakan nanti di hari kiamat. Melainkan telaga ini sudah diciptakan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak hidupnya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga itu sudah ada. Dalilnya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar mendoakan para syahid korban perang Uhud. Soal, berapa jumlah syuhada Uhud? Berapa? 70? Ahsan. Nah, 70. Sama persis dengan korban dari pihak Quraisy pada perang Badar. Nah, seimbang. Namun pada perang Badar di samping 70 yang terbunuh dari Quraisy, dan juga mayoritasnya min sonadi di Quraisy, mayoritasnya dari pentolan-pentolan Quraisy, ada 70 lainnya ditawan. Dan sebagiannya juga pentolan-pentolan mereka. Nah, sementara pada perang Uhud sahabat tidak ada yang ditawan, hanya saja gugur 70. Nah, mereka memiliki keutamaan yang besar, syuhada Uhud. Suatu hari Nabi Alaihissalam keluar mendoakan 70 syahid korban perang Uhud. Keluar khusus untuk mendoakan mereka. Setelah itu Nabi Alaihissalam naik mimbar. Naik mimbar di masjidnya, di Masjid Nabawi. Dan bersabda pada khutbahnya, beliau berkhutbah di atas mimbar. Di antara isi khutbahnya beliau bersabda mengatakan, inni faratun lakum. Inni faratun lakum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum. Inni faratun lakum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian, menunggu kalian. Diterangkan di akhir hadis, yang menunggu kalian datang ke telagaku. Wa ana syahidun alaikum. Dan aku saksi atas kalian. Wa ana syahidun alaikum. Dan aku saksi atas kalian. Wa inni la anzuru ila hawdi al-an. Wa inni la anzuru ila hawdi al-an. Dan sesungguhnya aku benar-benar menatap kepada telagaku sekarang. Aku, dan sungguh aku benar-benar menatap kepada telagaku sekarang. Berarti telaganya sudah ada dan Nabi SAW sudah melihat. Beliau mengatakan di atas mimbar saat itu, saya sedang menatap telaga itu sekarang. Hadis ini muttafaq alaih. Begitu pula hadis Abu Hurairah. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala hawdi. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala hawdi. Ma baina baiti, antara rumahku, yakni rumah Aisyah, rumah Nabi SAW yang ditempati bersama Aisyah radhiyallahu anha, wa minbari, dan mimbarku. Kita tahu bersama bahwa rumah Nabi SAW, rumah Nabi SAW yang ditempati bersama Aisyah itu menempel dengan masjid Nabi alaihi salatu wassalam. ya, dan ada pintu yang menyambungkan masuk ke rumah Nabi Sallam, dari rumah Nabi Sallam langsung masuk masjid, ada pintunya. Nah, kata Nabi Sallam, antara rumahku, ini rumah Aisyah radhiyallahu anha, wa mimbari, dan mimbarku, nah, posisi rumah itu di bagian depan masjid. Nah, baik, mimbar kita tahu posisinya di depan bagian arah kiblat, bagian kiblat masjid depan. Nah, dan Nabi SAW ketika wafat dikuburkan di dalam rumah, di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan itu di luar masjid, hanya saja rumah itu nempel seperti kalian dengar tadi. Nah, antara rumahku dengan mimbarku, nah, ada jarak. Jadi antara posisi mimbar, jadi bagian masjid antara mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rumah tersebut, dengan rumah Aisyah, kata beliau, antara rumahku dan mimbarku, bagian masjid, bagian tersebut, yaitu antara rumahku dengan mimbar, raudhatun min riyadil jannah, merupakan taman dari taman-taman surga. Nah, sekarang sebagaimana kalian tahu, rumah sudah dimasukkan dalam masjid, sehingga kuburan masuk dalam masjid, tetapi sudah dilindungi dengan dikamari, ya, dinding, jadi kamar tersendiri dan ada tembok lain selain kamar itu, selain dinding kamar itu yang memisahkan, jadi terpisah secara hakikatnya, terpisah dari masjid, meskipun dalam masjid karena di kamar tersendiri, ya, kuburan itu. Nah, dan ada dinding lain yang menghalangi. Nah, sehingga seseorang sholat di Masjid Nabawi tidak bisa menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, dikuburkan berdampingan, bertiga. Nah, dan raudhah tersebut, ya, jika kalian ke Masjid Nabawi itu ditandai dengan karpet hijau. Masjid Nabawi sekarang tidak seperti dulu, dulu kecil, tidak seluas sekarang. Nah, baik, dan dimasukkannya rumah tersebut, ini kuburan Nabi SAW, ketika perluasan itu bukan di masanya sahabat. Nah, itu di masa tabi'in. Baik. Nah, itu tadi. Raudhah taman, dari taman-taman surga, menunjukkan bagian tersebut memiliki keutamaan. Oleh karena itu orang-orang berlomba-lomba masuk ke tempat itu. Namun bagaimana syar'inya sebenarnya? Tuntunan syar'inya sebenarnya, ya, jika sempat berkesempatan masuk ke raudhah, yakni bagian raudhah tersebut, masuk ke situ salat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa, terus keluar. Hanya itu yang dilakukan. Nah, ya, untuk memanfaatkan keutamaan bagian masjid yang disebut raudhah itu, ya, yaitu salat sunnah di situ. Nah, apakah salat sunnah tahiyatul masjid, atau salat sunnah duha, atau salat sunnah mutlak jika bukan waktu terlarang, kemudian berdoa, ya, dan keluar. Nah, pada kenyataannya sekarang orang berdesak-desakan di situ, berhimpit-himpitan. Nah, butuh perjuangan jika mau masuk ke raudhah. Nah, butuh perjuangan dan butuh mencari waktu-waktu yang agak sepi. Nah, di akhir malam. Wa mimbari ala haudi. Dan kata Nabi SAW, dan mimbarku ala haudi, di atas telagaku. Bagaimana maksudnya? Nah, mau dicari telaga Nabi di bawah mimbar? Nabi mengatakan mimbarku di atas telagaku. Mau dicari telaganya di bawah mimbar? Nah, hadis ini muttafaq alaih. Makna hadis wa mimbari ala haudi, mimbarku di atas telagaku, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarh Aqidah Al-Wasithiyah. Kata Ibn Uthaymin, hadis ini bermakna telaga itu di tempat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak bisa disaksikan karena hal itu perkara ghaib. Jadi kemungkinan pertama dari makna hadis kata Ibnu Utsaimin, memang telaga itu ada di tempat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan, "Wa mimbari ala haudi, mimbarku di atas telagaku." Berarti memang ya, telaga itu ada di tempat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ. Hanya saja kita tidak bisa lihat. Kenapa? Karena itu perkara ghaib. Kemungkinan makna yang kedua kata Ibnu Utsaimin, mimbar Nabi alaihi salatu wassalam akan diletakkan di atas telaga itu di hari kiamat. Kemungkinan yang kedua, di hari kiamat nanti ketika telaga ini ya, fase telaga ini, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbar Nabi sallallahu yang ada ya, mimbarnya Nabi sallallahu tersebut di hari kiamat nanti diletakkan di atas telaga. Itu kemungkinan makna yang kedua. Ini yang pertama dan yang kedua, Allahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Ini dua permasalahan telah kita pelajari dari haud, dari telaga Nabi SAW. Pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Nah. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta.